بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita. Kita sampai pada selesai pelajaran. Sekarang latihan ke-4. Hah? Lakinna ya? Baik. Kita baca bersama ya. Santri diharapkan punya adab. Yang gak punya adab keluar dari masjid ini. Santri yang gak punya adab keluar. Kita baca bersama ya. Iqra'il misalaini. Tumarbit baina kulli jumlataini fima yali musta'milan lakinna wa'lam anna lakinna min akhwati inna. Artinya, ikra al-mithalain, apa artinya? Baca dua contoh berikut ini. Sumarbit baina kulli jumlatain fima yali. Artinya, disuruh mengkaitkan. Ya. Robato itu sebetulnya mengikat. Nah, ya menggabungkan bisa. Artinya di sini ada keterikatan antara kalimat pertama dengan ke kalimat yang kedua. Nanti ini akan datang masing-masing nomor ada dua kalimat atau dalam bahasa Arabnya dua jumlah. Nah, ini disuruh dibuat ada hubungannya dengan menggunakan lakinna, ya. Dan ketahui bahwa lakinna min akhwati inna, berarti kalau min akhwati inna dia apa tugasnya, bagaimana? Hah? Ada yang bisa menjawab? Abu Nufail, memasukkan isim setelahnya dan merofakkan khobar. Makanya isim setelahnya disebut dengan isim inna, kalau itu inna ya. Adapun khobarnya disebut khobar inna. Nah, Paham ini ya? Lakinna artinya apa? Akan tetapi. Nah. Baik, kita baca bersama. At-tullabu katsirun. Al-faslu saghirun. Itu menjadi at-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Hamidun mujtahidun. Sadiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslanu. Itu tidak bertanwin ya, yang benar kaslanun. Itu di situ tanwin bertanwin. Yang betul tidak bertanwin. Lakinna sadiquhu kaslanu. Nah, paham pelajaran ini? Maksudnya paham? Hah? Paham ya? Nah, fadal ya bagi akhana Salman. Naam, ahsanta barakallahu fik. Nah, fadal ya khanam sanif. Lakinna ukhtaha kasla. Nah, ini untuk perempuan seperti ini, jadi kasla. Ya. Fadal ya. Nah, akhana Rizki. Terus, nah, betul. Nah, berarti gimana kalau bergabung dengan domir? Inna, bergabung dengan domir. Nah. Naam, ahsanta barakallahu. Kenapa tawil kok ketawa? Pelajaran ini panjang. Nah, bukan tinggi ya. Panjang, naam. Lama. Baik. Nah, fadhal ya Basma. Masya Allah. Betul ya? Hah? Nah, betul ya, Abah Khadijah? Ini enggak cocok ini. Enggak, betul-betul. Lakinna ini bisa, lakin ini bisa. Nah. Tapi, antum ngomong gini, statusnya antum. Akhirnya sih. Nah, ahsan tah, barakallahu fiik. Nah. Fadal ya, Aba Sofiyah. Hah? Kenapa kok ammahu? Kenapa kok ammahu? Apa yang menyebabkan dia berfathah? Ayuh. Nah, ahsan. Ammuhu ghaniyun jidan. Baru setelah itu. Ayuh. Setelah lakinna baru. Nah, ahsan tak barulah. Nah, fadhal ya Abu Fauzan. Nah, ahsan tabarakallah. Intinya lakinna sama dengan inna, sudah intinya sama. Makanya termasuk dari akhwatnya inna. Ya. Seperti itu. Baik, ini sekarang kita belajar akhwatnya inna ini sekarang. Iqra, nah kita baca bersama, iqra al-mithalaini. Summa adkhil ka'anna alal jumalil atiyati. Ilman bi anna ka anna min akhwati inna. Apa artinya? Suma adkhil ka anna. Apa artinya? Apa? Masukkan. Nah. Kepada jumlah-jumlah berikut ini. Ilman bi anna ka anna, yaitu dalam kondisi tentunya, ilman tentunya seperti itulah. Kurang lebih artinya kalau yang diterjemahkan Indonesia tentunya gitu. Walaupun ilman dari kata ilm artinya mengetahui, tapi kalau pasnya mungkin lebih luasnya ya tentunya seperti itu. Atau dengan mengetahui ya gitu. Ka anna termasuk dari akhwat inna. Nah, ini sama juga ya. Karena artinya apa? Nah, sepertinya, tampaknya. Nah, dari Oh, contohnya kita baca dulu bersama, baik. Man hadzal fata? Ka'annahu akhuka. Man hadhihi tiflatu? Ka'annaha ukhtuki. Atau ukhtuka bisa nah. Hah? Di situ ukhtuki. Boleh ukhtuka atau ukhtuki bisa. Berarti di sini suruh membuat langsung dimasukkan di tempat antum yang nomor satu huwa zamiluka. Seperti itu. Itu aja. Ya sudah antum buat ngarang dengan intinya ke anna apa tampaknya seperti itu. Nah, ya. Baik, yang pertama anak mendak ya Ilyas. Nah, boleh. Langsung aja dimasukkan ke anak-anak. Seperti itu. Ahsan tabarakallah. Fadhal ya Aba Qanita. Nah. Fadhal ya Naufal. Nah. Ah Fajar. Naam ahsan tabarakallah. Abu La ilaha illallah. Abu siapa? Abu Hani naam. Fadhal ya Abu Hani. Naam ahsan tabarakallah. Naam indak ya Akhana Umar. Ulang. anta ukhtun Maryamu. Maryamun. Baik, anta ukhtun Maryamun. Dirangkai sebuah menjadi kalimat. Maryamun. Nah, ya Khan Umar. Hah? Anti ukhtun Maryamun. Baik. Hilang semua pelajaran yang lalu sudah habis. Nah. Anti ukhtun Maryamun. Gitu? Nah, indah ya kena wafik. Sebelum masuk ke Anna berarti gimana? Anta ukhtu Maryamu. Nam ya Aba Rabbani. Mudah-mudahan 100. ...75%. Nah, ya Abu Abdul Razak, fadal. Anti ukhtu Maryama. Maryam kan nama perempuan sudah ada sama kita ya. Nama perempuan semuanya mamnu minas sharaf. Seperti itu. Paham, Akhmar? Kenapa antum satu-satu anta ukhtun Maryamun? Ini baik. Nah, fadal ya akhwafik. Kemasukan kana berarti gimana, akhwafik? Nah, ka'annaka Allah musta'an. Nah, itmam bisa insyaallah. Sudah. Itu dibaca. Masukkan ke Anna sekarang. Nah, ya akhi, ahsan ta ya akhi. Nahnu fi wadin wa anta fi wadin akhar. Nah. La ilaha illallah. Nah. Siapa ini kira-kira ini? Naam ya Aba Fauzan. Naam, bismillah. Aywa. Ka'annaki. Kenapa kok ka'annaka ya akhuna wafik? Ukhtu itu anta atau anti? Naam ya akhuna wafik. Kan untuk perempuan ya. Berarti ka'annaki. Nah, ukhtu Maryama. Ini mudhaf ilaih. Sudah lihat bersama kita. Yang mamnu' minas sharaf. Seperti itu. Baik. Paham ini ya? Hah? Kita baca bersama sekarang. Ini perintahnya ikra' mayali. Apa artinya, Akh Salman? Ikra' mayali. Akh Salman. Sudah lewat bolak-balik bersama kita ini Mayali. Mayali ini sudah bolak-balik ini. Mayali, ma itu apa-apa. Kurang lebih gitu. Atau yang, gitulah. Yali apa artinya Yali? Hah? Ya, kurang lebih seperti itu. Bacalah kalimat-kalimat apa-apa yang berikut ini. Kurang lebih seperti itu. Kita baca bersama ya. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Isyruna taliban. Nah, ini pelajaran sudah lewat bersama kita penjelasannya. Paham ini ya? Baik. Kita baca bersama sekarang. Iqra ma yali. Tsumma ktubhu ma'a kitabatil arqamil waridah. Fihi bil huruf. Iqra ma yali, bacalah berikut ini. Kemudian suruh menulis dengan penulisan apa? Nomor yang ada di situ, al-waridah itu artinya yang ada. Tapi disuruh menulisnya nomor ini dengan apa? Dengan huruf. Seperti itu. Paham ini ya? Suruh nulis. Tapi sekarang sudah enggak usah nulis sekarang. Hah? Sekarang nomor 16. Minta ke Abah Khadijah. Naam, ahsanta. Nah, fadal ya akhana musanif. Naam, ahsanta, barakallahu. Nah, fadal ya akhana Rizki. Ra'a. Naam, ahsanta, barakallahu. Nah, fadal ya. Naam, abarabbani. Naam, ahsanta, barakallahu. Naam, fadal ya. Naam, ya akhana Abdullah. Naam, ahsanta, barakallahu. Naam, fadal ya Salman. Masjidah, naam, ahsanta, barakallahu. Naam, fadal ya Abu Nufail. Oke. Hah? Naam, baik. Samanu. Cuma dibaca. Samanu hadzal kitabu 17 riyalan. Ini yang antum baca ya, Abang Nufan. Enggak antum enggak usah mikir lagi sudah. Ima iya atau enggak gitu. Yang antum baca seperti ini barusan. Hah? Samanu hadzal kitabu 17 riyalan. Begitu Abang Nufan? Nah. من يوافق أخونا أبا نوفل؟ من يخالف؟ Semua ini, tapi anak mau lihat ini semuanya memang benar-benar semua. Namin lagi Aba Rabbani. Ma huwa as-sahih? Nah, terus apa bedanya antum sama Abu Nufail? Anta tuwafiku wala tukhalifu. Ah, dari sisi mana? Ya betul, itu malah lebih betul. Disambung hadzal itu malah lebih fushah. Nah, ini. Nah. Endaman. Nah. Bagi ya. Abasma. Nah, ahsanta ya. Fahimta ya Abu Nufail? Aba Rabbani? Tamanu hadzal kitabi. Mudah-mudah filai. Ya kan? Ini antum pelajaran mudah-mudah filai kayaknya sudah banyak yang lupa. Ya. Hah? Kayaknya perlu ada ulangan. Ujian. Hah? Nah, baik, fadal ya. Naam, Aba Hani. Naam, ahsan tabarak lafik. Naam, fadal ya. Aba Fauzan. Naam, ahsan tak, barang lagi. Dalam setahun ada 12 bulan. Baik, kita baca bersama sekarang. Iqra' ma'ayali. Ad-darsul awal. Ad-darsul thani. Ad-darsul salis. Ad-darsul rabi'. Afwan. Ini anak menyelisihi mazhab. Naam, anak ulangi ya. Naam. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul tsaminu. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul ashiru. Ini penggunaan al-awwal wa tsani wa tsalits wa rabi' wal khamis ini untuk apa? Urutan ya. Tingkatan atau urutan ini memakai seperti ini. Ranking pertama, ranking kedua ini. Nah, paham ya? Adapun kalau bukan urutan ya sudah. Wahid, isnani, salasatun, arbaatun seperti itu. 1 2 3 4 5. Tapi ini untuk apa? Urutan atau tingkatan. Paham ini ya? Sekarang pelajaran berikutnya. Ini semuanya dalam bentuk mudzakkar. Ya. Ad-darsu. Ad-darsu itu kan mudzakkar ya? Ya kan? Nah, berarti. Untuk. Apa namanya? Na'atnya. Al-awwalu. Karena dars dia mudzakkar. Sekarang kita lihat. Di sini jelaskan al-awwalu mu'annatsuhu al-ula. Paham ya? Kita baca bersama sekarang. Al-awwalu mu'annatsuhu al-ula. Al-awwalu mu'annatsuhu al-ula. Naqul at-talibul awwalu. Wattalibatul ula. Paham ya? Nah. Adapun yang selain pertama Ya, selain pertama, tadi kan al-awwal. Ah, muannasnya apa? Al-ula. Ya kan? 2 sampai 10 tinggal tambahi ta' marbutah. Paham? Nah. 2 sampai 10 tinggal ditambahi ta' marbutah. Berarti as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu. Ya? Paham ini ya? Sekarang masing-masing buat contoh muannas 2 sampai 10. Enggak usah ditulis, antum ada dalam benak, ana tunjuk. Nah. Ya. Kan banyak itu sudah kita sudah lewat banyak mufradat muannas. Kan sudah lewat bersama kita banyak ya. Yang muannas. Ya kan? Nah, fadal ya akhwana musannif. Selain ula, mulai 2 sampai 10. Naam, ahsanta barakallahu. As-sayyaratu tsaniyatu, ini mobil yang kedua. Paham ya? Naam. Rizki. As-salisatu. Naam. Abasma. Naam, al-ghurfatur rabi'atu. Naam. Akhnaufal. Al-mikwatu. Naam. Al-khamisatu. Naam. Setrika yang kelima. Berarti antum punya setrika udah. Naam ya Abah Sofia. Apa? Al? Gak dengar apa? Hakibah. Naam, al-hakibatu at-tasiatu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Akh Salman? At-tabibatul khamisatu. Hah? Al-khamisatu apa? Al-khamisatu. Ya itu, karena at-tabibah. Nah gitu. Nah, ini hati-hati keseret ini. Nah. Karena at-tabibah itu sikat al-khamisatu gitu. Ini sering memang terjadi. Nah, makanya pentingnya kita sering-sering berbicara melatih lisan. Berarti yang betul gimana, Salman? At-tabibatu Aiyah, ulangi coba. Aiyah nam, asanta barakallahu fiik nam. Abu Khadijah. At-tiflatur rabi'atu nam, asanta barakallahu fiik nam ya Abu Qanita. Naam, asyajaratu tasiatu. Naam, Aba Rabbani. Al-Qidru as-salisatu. Naam, ahsanta barakallahu. Betul, Al-Qidru as-salisatu. Man yuwafiq. Al-Qidru as-salisatu. Man yuwafiq. Naam. Karena al-qidr itu memang dari sananya muannas. Walaupun dia tampaknya seperti mudzakar, tapi ya memang dia al-qidr itu muannas. Kenapa? Ya sudah orang Arab bilangnya itu muannas. Al-qidr. Al-harbu. Al-bi'r, ya. Seperti itu. Baik. Fadli Abu Fauzan. Wes. Nah, Hasan tabarakallah. Ini pria punya selera. Yang lainnya contohnya Baqarah, Syajarah, Tiflah, Sayarah. Santri enggak usah kedengerin. Nah, Hasan tabarakallah. Nah, fadhal ya akhana wa akhi. Nah, Masatu Rabiatu. Siapa yang belum? Siapa yang belum Akhilias? Fadal? Al-Bintul Khamisatu. Naam, ya akhana Abdullah. Ah, Al-Mil'aqadu. Al-Mil'aqadu. Al-Mil'aqadu. Kok enggak tahu anaknya ulang-ulang, nanti masih ulang-ulang lagi. Ya sudah rubah gitu. Aywan, Hasan. Hah? Kalau asyara itu artinya dia bukan menunjukkan urutan. Ini kan sekarang kita ceritanya sedang urutan. Berarti kan sendok yang ke-10. Nah kan seperti itu maunya. Kan seperti itu, ya. Kalau 10 sendok ya berarti gimana? 10 sendok. 10 sendok gimana? Sudah lupa. Sepuluh sendok. Hah? Ya sudah lah nanti. Ah, siapa yang bisa 10 sendok? Ah, siapa yang bisa? Ah, kalian rifai aja. Ah, asyaru 10 sendok, 10 sendok, 10 sendok, 10 sendok. Ah, Isru malaikah. Ayo 10 sendok. Hah? Asyaru? Hah? Asya? 3 sampai 10 mudhofnya itu apa bentuknya? Hah? Asyaru malaikah. Kan udah lewat, ya. Hah? Salah satu masajidah kan gitu. Hanya karena ini dia mu'annas ketika mufrad, maka adatnya dia tanpa tak marbutoh. Asyaru, makanya bilangnya asyaru. Bukan asyaratu. Tapi nanti pelajaran lain. Saya aja di sini, ini sendok yang ke-10. Ya, berarti al-mil'aqatul Asyiratuna. Yang belum Aban Fel. Ad-darajatus sabiatuna. Yang belum siapa lagi? Afadul Akhajar. Naam. As-Safha. As-Safhatus sabiatu. Yang belum siapa? Sudah semua? Abu Abdurazak. Naam. Al-Madrasatus Saminatu. Sudah semua? Akumar. Ayo cepat. Enggak boleh. Banyak-banyak yang kalau anak sebutkan habis ini baru, oh iya ya. At-Thallajatu As-Saniyatu. Nah, yang belum siapa? Yang belum Abah Hani sudah? Sudah satu sudah. Al-Qalam suatu Al Nah yang jawab bukan anda habis ini. Yang membenarkan antum Alhamdulillah. Al-Qalam suatu Nam ya bahani. cuma artinya apa? Peci yang ke-10. Hah? Ini kita pelajaran apa sekarang? Urutan, tingkatan, ya kan gitu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10. Berarti Al-Quran suatu. Antum tanya Akhabdullah. Akhabdullah, coba nulis belakang. Al-Ashiratu. Ini kan ada ini sekarang. Ad-Darsul Ashiru. Karena ini mudzakkar. Nah, ahsan tabarakallah. Yang belum siapa sudah semua? Akhir belum sudah? Hah? Akhir mam? Al-Mudarrisatur Rabi'atu. Nah, banyak Al-Mudarrisatu, Al-Muslimatu, At-Talibatu, yang lainnya. Al-Mu'minatu. Hah? Al? Al-Yadusanyatna. Paham ini ya? Jadi urutan, ini begini cara penulisan atau pelafatannya ya. Kalau mudzakkar ya sudah. Al-awwal, as-sani, as-salis, rabi', khamis, sadis, seperti itu. Ya. Ini mudzakkar. Kalau muannas, untuk yang pertama gimana? Al-ula. Adapun kedua sampai ke-10 tinggal ditambahi ta' marbuto. Seperti itu. Baik. Kita baca bersama sekarang. In'atil asma al-atiyata. Bil adadit tartibi al mushtaqi min al adadil madhkuri amama kulli wahidin minha. Ini artinya in'at. Apa artinya? Perintah untuk memberi na'at, ya, untuk diberi na'at. Jadi nama-nama berikut ini, isim-isim berikut ini disuruh diberi na'at dengan menggunakan bilangan tartib, apa bilangan urutan. Hah? Bil adad at-tartibi itu dengan bilangan urutan. Mushtaq, mushtaq itu artinya pecahan. Ya, yang diambil itu dari bilangan yang disebutkan pada awal masing-masing dari isim-isim berikut ini. Contohnya al-yaum. Di situ ada tertulis menggunakan nomor. Ya. Nah, itu disuruh al-yaum. Itu antum tahu nomornya berapa? 8. Berarti disuruh untuk memakai bilangan urutan. Paham ya? Maksudnya paham? Nah. Fadol ya Salman. Terima kasih kesempatan. Hah? Lo antum sudah paham. Buktinya barusan, tapi ada salah yang lainnya. Coba diulangi pelan-pelan. Al. Aiywa. Antum barusan sadar gak bilang apa? Aiywa. Kenapa kok al-yauma? Kenapa di fathah? Enggak ada sesuatu yang membuat dia bermansub. Kenapa dibaca al-yauma? Al-yaumus saminu. Naam, ahsan dah barang lagi. Naam, faddal ya akhwana Fajar. Fajar Nugrahana. Berarti kita sepakati ke samping lah ya. Naam. Ke ke samping berarti. Fisanati yang jelas dong ngomongnya. Fisanatir antum coba yang teliti. Nah, barusan kita sudah belajar. Yang tenang, jangan terburu-buru. Nah. Hendaknya basma. Fisanatir rabi'atu. Anta tuwafiq ya Abah Rabbani? Hah? Antum dari tadi enggak terus. Ahsan tabarakallah fiik. Nah, had, nah. Ma huwa sahih? Aiyah, nah, ahsan tabarak. Kenapa kok rabi'ah tuh? Kena'at ini kan? Grogi. Nah, tapi mantap ini ya. Belajar bahasa Arab harus seperti Abu Rabbani. Pede yang penting pilih dulu. Iya, salah bener. Lo namanya belajar. Gak usah takut salah. Tapi yang penting berani. Gitu. Nah, itu belajar seperti itu. Nah, ketika beramal lah, ya jangan pede. Harus di atas ilmu. Gitu. Nah, tapi kalau belajar, sudah. Apalagi bahasa Arab. Yang penting ngomong. Berani. Salahnya sudah biasa. Lo ya belajar, mesti orang mesti salah. Yang diam enggak akan sukses. Yang enggak pede, yang grogian. Nah, ahsan ta barakallahu. Nah, fadal. Ndak ya nah, man. Akhana Wafiq. Atau gimana? Nah, ahsan ta barakallahu. At-talibu salitu. Nah, fadal ya abakani ta. Nah, ahsan ta barakallahu. Nah, fadal ya man. Akhana Rizki. Nah, ahsan ta barakallahu. Aba. Nah. Aba Fauzan. Nah. Akhilias. Naam, ahsanta barakallahu fik. Aba Nufail. Naam. Akh Naufal. Hah? Naam, ahsanta barakallahu fik. Naam, faddal ya. Naam, Aba Hani. Al-juz'u tsani, naam, ahsanta barakallahu. Fahimtum ya ikhwan? Ini antum pelajaran sudah mulai banyak loh ini. Ya. Nah, yang kemarin-kemarin enggak paham mana. Mudah-mudahan antum murojaah terus ini. Tapi kayaknya harus ada ulangan ini. Hah? Pekan depan ulangan insyaallah ya. Imtihan. Hah? Apa yang diimtihankan semua? Masa mudah-mudah filai masih salah. Hah? Jar majrur masih salah. Seperti itu. Hah? Semua ya. Pekan depan insyaallah. Kalau dibilang semua kan enggak usah khawatir. Lawang setiap pelajaran yang kita lalui itu pasti yang dulu-dulu mesti ada kan gitu. Iya kan? Nah, sehingga ya biasa aja. Yang penting antum murojaah. Baik. Paham sampai sini? Hah? Pelajaran 2. Mulai awal sudah. Kecuali mufradatnya sudah. Antum enggak usah khawatir mufradatnya. Tapi untuk pelajarannya, materinya kan pelajaran 2 itu ya yes, ada pelajaran 1 ada di pelajaran 2 cuman. Pelajaran pertama apa? Mubtada khabar. Ya kan? Ada. Jar majrur, ada. Mudhaf ilaihi, ada. Nah. Kan seperti itu. Adat madud, ada. Jadinya semua ya. Baik. Nah, pelajaran berikutnya, ini di sini ada perintahnya. Yuwajjihul mudarrisu ila thullabi as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik fayajibu 'alayha thullabi bala. Ya, di sini al-mudarris memberikan kepada thullab pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dari kata alaysa kadzalik. Kemudian at-thullab menjawabnya dengan bala. Kalau jawabannya iya, ya. Seperti itu. Kita baca bersama. Kita baca bersama sekarang. Anta minal hindi alaysa kadzalik? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Anta maridun alaysa kadzalik? Sekarang anak tanya ke antum. Dengan pertanyaan seperti ini. Jadi jawabannya bagaimana? Hah? Ndak ya akhilias. Anta minal hindi alaysa kadzalik? Kalau jawabannya iya berarti gimana? Bala. Ya, jangan jawab na'am. Kalau pakai alaysa itu jangan jawab na'am. Seperti itu. Intinya di sini pertanyaan laisa itu jawabannya adalah kalau iya, ya itu bala. Seperti itu ya. Nah, sudah enggak usah tanya ke antum, antum sudah tinggal jawabnya bala, bala, bala, bala. Sudah enggak usah tanya ke antum ya. Pokoknya kalau ada laisa jawabannya adalah iya, berarti menjawabnya gimana? Bala. Baik. Saya artinya malah beda nanti. Nah, atau la bisa juga. Terus di sini juga ayyuhuma. Ini sudah lewat masa kita ayyu ya. Ayyuhum, ayyuha, ayyuhuma. Di sini perintahnya ayo kita baca bersama ya. Yusyirul mudarrisu ila talibaini wa yaqul hadani talibani ayyuhuma atwalu. Paham ini ya. Jadi pengajar menunjuk kepada dua orang sembari pengajar ini mengatakan hadzani talibani ayyuhuma atwalu. Apa artinya ayyuhuma atwalu? Dia siapakah di antara mereka berdua yang lebih. Ah, ini lebih. Ayyuhuma atwalu. Siapa yang lebih tinggi gitu. Wa ila kitabaini wa yakulu. Hadani kitabani. Ayyuhuma ajmalu. Wa hakadha. Artinya ya seperti ini seterusnya gitu. Intinya di sini pengajar itu mengarahkan atau memberi petunjuk kepada dua hal. Di sini pelajaran tentang isim tafdil ya dengan ayyuhuma. Kalau mau ngomong mana yang lebih, nah kurang lebih seperti itu. Itu pakai ayyu seperti itu. Ya. Kan sudah lihat bersama kita ya. Ayyukum ahsanu amala. Hah? Abarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian? Kalau siapa di antara mereka berdua? Ayyuhuma. Siapa di antara kalian berdua? Ayyukuma. Siapa di antara kami? Ayyuna. Seperti itu. Ya, itu penggunaan kata ayyu. Seperti itu. Salah satu fungsinya. Nah. Paham sampai sini ya? Hah? Ya. Ini anak bilang makanya salah satu dari fungsi ayu itu seperti itu. Nah, ayu syai'in ahsanu indak misalnya. Yang mana yang lebih baik di sisi kamu? Bisa juga. Ayu yaumin hadza? Bisa juga. Hari apa ini? Nah, ini sekarang kita belajar salah satu fungsi dari ayu. Ya, ketika ingin ngomong siapa di antara atau apa yang di antara hal tersebut yang ini ngomongnya pakai ini ayu. Nah, paham? Hah? Apa sekarang pertanyaannya? Tunyi, hadani kitabani ayu ma ajmalu di antara dua kitab ini mana yang lebih bagus? Ya jawab aja hadza ajmalu. Ya, selesai. Enggak dengar ada. Ambil bilang apa? Bagus. Maka dijawab yang ini yang lebih bagus kan gitu. Enggak ada ayunya. Enggak. Yang mana yang lebih bagus? Sekarang kita pakai bahasa Indonesia nih sekarang. Yang mana yang lebih bagus? Jawabannya apa? Yang ini yang lebih bagusan gitu. Ya sudah, ada ajman. Nah, ayu itu untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan ayu itu. Gak ada membuat pernyataan pakai ayu. Rata-rata untuk pertanyaan. Kalau hum ya. Tapi kalau keduanya kan soalnya cuma dua perbandingannya. Nah. Paham sampai sini? Baik, kita baca bersama ya. Al-kalimatul jadidatu. Mahja'un. Jam'uhu mahaji'u. Kaukabun. Jamuhu kawakibu. Wasi'un. Farikun. Jamuhu furaka'u. Tahu farik ya? Farik itu bisa kelompok, bisa apa namanya? Kesebelasan. Sepak bola itu tim-tim itu namanya farik. Nah, kelompok musik juga dibilangnya farik. Farik musiki. Komunitas ya bisa seperti itu, kelompok bisa juga. Apakah komunitas artinya kelompok? Kalau bermakna itu ya kurang lebih ya bisa. Firqah lain lagi ya, artinya firqah ya kelompok, tapi maksudnya kan nggak dikatakan kalau kelompok musik itu atau grup musik bukan nggak pakai kata firqah istilahnya, enggak, tapi farik. Kesebelasan tim sepak bola itu farik. Seperti itu. Baik, syakikun jam'uhu asyikau samanun. Enggak bertanwin. Di barusan kan kita baca bertanwin. Baik. Alamun. Alimun, alamun. Bisa tergantung. Tapi kayaknya alam ya. Udah lewat bersama kita waktu itu alam, bukan? Ada harakatnya di situ. Alam, kalau alam berarti apa? Alam, dunia. Syahirun. Apa artinya syahir? Mustahir, terkenal, populer. شهر جمعه شهور أو أشهر. Jadi boleh ashur atau syuhur. Boleh. La'ibun. Jam'uhu la'ibuna. Fil manami. Al-azharu. Baik. Ada yang belum paham? Hah? Al-azhar itu apa? Kairo itu, di Kairo. Universitas Al-Azhar itu. Nah, Kaukab, Kaukab itu ya kalau bahasa sekarangnya itu planet, tapi kalau aslinya ya bisa diartikan bintang-bintang juga bisa. Ya, itu tadi. Najmun itu bintang gitu ya. Tapi kalau Kaukab itu benda apa benda yang di langit itu Kaukab. Kalau orang sekarang, orang Arab sekarang bilang planet ya. Tata surya kita ada 9 planet. Itu bilangnya tis'atu kawakib. Bukan bilangnya tis'atu nujum. Kaukab itu planet tuh bilangnya kaukab. Planet Mars, ya. Yang lain itu kaukab. Nah, bisa juga dari sisi bahasa Arab aslinya dibilang bintang. Tapi intinya benda yang ada di langit. Gitu. Umum lah. Sudah? Ada lagi yang mau tanyakan? Syahrun, apanya syahrun? Syahr, bulan, bukan bulan hilal, komar bukan ya? Bulan kalender, bulan kalender. Ini afan ya, terus terang ini. Tolong antum muroja. Ini pelajaran banyak sekarang. Nah, satu pelajaran berapa materinya ini? Antum benar, kalau enggak muroja sudah tambah banyak, tambah bingung nanti. Nah. Hah? Al-Azhar? Itu Jami'ah Al-Azhar. Apa? Universitas Al-Azhar di Kairo itu. Azhar, nggak tahu dari apa atau Zahra atau nggak tahu. Al Azhar. Baik. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi pekan depan? Hah? Tapi muraja benar lo ya. Karena sekarang pasang target tinggi. Pasang nilai tinggi. Kalau enggak gitu sudah antum mau belajar tambah terus tapi murajanya kurang. Karena target patok minimal 70. Dilihat mayoritas kalau di bawah 70, jangan lanjut. Berarti apa? Ulangan lagi. Iya, kalau enggak gitu gimana? Ini banyak sekarang materinya ini. Seperti itu. Hah? Jadi itu, anu apa? UMR. UMR-nya 70. Kita lihat nanti mayoritasnya ini kalau 70 atau 50% ke atas 70 ya berarti bisa lanjut. Hah? Nah, tadi buktinya mudah-mudah filenya masih banyak yang keliru. Padahal udah pelajaran kapan ini? Seperti itu. Nah. Soalnya belajar bahasa Arab itu jangan sekedar pingin tahu bahasa Arab. Jangan, niatkan untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis. Jadi antum membaca Al-Quran, membaca Hadis, membaca kitab, ini paham. Seperti itu. Enak kalau sudah bisa membaca kitab, gak pengen berhenti rasanya. Tapi kalau gak bisa, enggak nyaman, akhirnya malas. Dan rata-rata pelajaran seperti itu memang. Kalau sudah enggak bisa, karena awalnya malas, ya akhirnya setelah itu malas sudah mau ngikuti juga. Nah, ana berharap antum, memang ini bukan bahasa Arab seperti ini. Itu bukan ilmu ghayah, bukan tujuan utama, tapi wasilah memang. Ilmu alat bahasa Arab, ya, nahwu itu ilmu alat. Alat agar kita bisa memahami ilmu-ilmu dasar atau ilmu-ilmu yang memang tujuan atau puncak. Tetapi ilmu alat ini sangat memiliki peran dalam memahami ilmu yang ingin dikuasai itu. Seperti itu. Sehingga tolong benar-benar untuk diseriusilah. Kan cuma pelajaran seminggu sekali. Banyak waktu insyaallah. Kita bekerja ya. Nah. Barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.